Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya insyaAllah, saya lanjutkan kembali pembahasan yang sudah tertunda lebih dari setengah tahun, yaitu pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, tiga landasan utama. Karena waktu yang begitu lama dan dulu kita masih membaca muqaddimah yang kedua, maka dari itu kita baca kembali dari muqaddimah yang pertama. Dikatakan di sini oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib bagi kita semua untuk mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala, apa itu ilmu, yaitu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu asyai', walaupun kata asyai' itu dikritik oleh ulama yang lainnya, kemudian diganti dengan idrakul maksud, mengetahui sesuatu yang dimaksud dengan pengetahuan yang benar, sesuai kenyataan, sesuai dengan kenyataan apa adanya. Itulah al-ilm. Yang pertama, wajib untuk kita berilmu. Ilmu apa yang harus kita ketahui? Dijelaskan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Kita harus mengenal Allah, mengenal, mengetahui Allah, mengenal Rasulnya, dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala akan dijelaskan nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Allah sebagai pencipta kita, pemberi rezeki, pengatur alam, yang berhak untuk diibadahi, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang mulia, dan Allah SWT mengutus Rasulnya, dan kita harus juga mengenal, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ad-da'watu ilaih. Yang kedua, al-amalu bih. Beramal dengan ilmu tersebut. Kalau kita mengenal Allah, kita yakini Sang Pencipta dan seterusnya, yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang berhak untuk diibadahi, dan ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka ibadahnya tertolak, dan itulah kesyirikan. Kemudian kita juga mengimani Nabi, mengenalnya yang diutus oleh Allah SWT dengan agama, kita harus mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk al ilmun nafi', wa dinil haqq al amalus salih, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, kemudian beramal dengannya. Allah mengutus Rasulnya untuk yang demikian itu, membawa agama kemudian diamalkan agama tersebut. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu dan amal, berdakwah kepada yang demikian itu, maksudnya berdakwah kepada al-ilmu wal-amal. Karena ilmu, barakallahu fikum, tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan. Seperti orang Yahudi, mereka berilmu, mereka berbangga ilmu yang ada pada mereka. Mereka tahu tentang Alkitab. Maka berita-berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu mereka sudah mengetahui. Tapi mereka tidak mau beramal, tidak mau mengimani Rasulullah SAW yang Allah berikan kabar gembira kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada gunanya ilmu yang mereka miliki. Sebaliknya orang Nasara beramal, tapi tidak didasari oleh ilmu. Dikatakan oleh penyair, yahtiful amalu, yahtiful ilmu bil amal, fa'in aja bahwa illa irtahal. Ilmu itu mengundang untuk diamalkan. Jadi ibaratnya ilmu itu datang mengajak pelakunya untuk apa? Mari beramal dengan ilmu yang diketahui. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi, akan berlalu. Artinya tidak bermanfaat ilmu tersebut. Atau dia menjadi tidak mengetahui setelah kedatangan ilmu. Tahu tapi tidak diamalkan, ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan menjadi hujah yang akan menghujat dirinya. Tidak menjadi teman sebagai pembela, tapi justru akan menghujat dirinya. Atau ilmu itu akan terlupakan karena tidak diamalkan. Yang ketiga, berdakwah kepada ilmu tersebut. Karena kita barakallahu fikum, ketika mempunyai kebaikan, hendaknya kita bagi-bagi kebaikan tersebut. Terlebih lagi ilmu agama tidak boleh kita menyimpannya, harus didakwahkan, harus disampaikan. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar pada gangguan yang dia peroleh dalam berdakwah. Karena mengajak orang lain dalam mengamalkan ilmu agama berupa perintah dan larangan, orang-orang yang barakallahu fikum tidak menerima dakwah tentu akan memusuhi. Bisa dengan bentuk mencemooh, lebih dari itu tindakan fisik, bahkan sampai pembunuhan sebagaimana yang dialami oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi sebelumnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah SWT, kami jadikan pada setiap nabi musuh-musuhnya. Ketika berdakwah baru muncul yang namanya orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang menjalankan dakwah tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam juga para pengikutnya, ya, para ulama, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam berdakwah, sehingga mereka paling banyak mendapat permusuhan dari orang-orang yang memusuhi. Lisan orang-orang yang memusuhi sangat kotor terhadap para ulama, sangat keji celaan mereka terhadap para ulama. Bahkan kalau mereka mampu, ya, akan mencelakakan para ulama. Adapun dalilnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa kita mendengarnya, karena suratnya adalah surat pendek, ya, termasuk dalam juz amma. Yang dimaksud adalah surah Al-Asr. Allah SWT berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, masa waktu, di sini Allah SWT bersumpah dengan waktu al-asr, demi waktu asr, sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, nasihat menasehati pada kebenaran, dan nasihat menasehati pada perkara kesabaran. Ini dalilnya, ya. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wajib bagi kita untuk berilmu. Ilmu itu kalau sudah diketahui, apa? Diimani, iya kan? Wajib bagi al-mukallaf, orang sudah sampai usia 15 tahun, wajib untuk berilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama, kemudian wajib untuk beramal 15 tahun. Atau belum 15 tahun dia sudah mimpi basah, wajib. Atau belum 15 tahun ternyata sudah tumbuh bulu kemaluannya, wajib dia untuk berilmu dan beramal. Atau bagi perempuan belum sampai usia 15 tahun dia sudah datang bulan, ya, sudah haid, ya, wajib. Di sini Allah SWT bersumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi, semuanya, mau yang tua, yang muda, yang sudah mukallaf, yang kaya, yang miskin, pejabatnya, rakyat jelatanya, semuanya merugi. Allah katakan demikian, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali, ya, mereka yang amanu, beriman. Ya, beriman harus didasari dengan ilmu. Wa amilus salihat, beramal dengan ilmu. Wa tawasau bil haq, nasihat menasihati pada perkara kebenaran, artinya berdakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam perkara kesabaran, dalam menjalankan agama dan dalam mendakwahkan agama. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, bahwa manusia semuanya merugi kecuali yang berperangai dengan empat perkara tersebut. Dua perkara yang pertama, berilmu dan beramal saleh, dia menyempurnakan dirinya sendiri. Kemudian dua berikutnya, dia mengupayakan orang lain untuk bisa menyempurnakan dirinya, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Itu mukadimah yang pertama. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada mukadimah yang kedua dan masuk dalam pembahasan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.